kan coba curi hatimu. Oh, bukalah matamu, lihat langkahku, buka pintu hatimu untuk diriku. Sambutlah cintaku, ku tahu dirimu masih rindu kepadaku. Ku tahu dirimu menanti kehadiranku. Ku tahu dirimu ingin bicara. Terima kasih.